بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد kita masih dalam pembahasan tentang ahkamul jihad di dalam babul ghanimah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang kedudukan hadirnya para wanita, demikian pula para budak, apabila mereka turut serta di dalam pertempuran, di dalam jihad fi sabilillah, maka pendapat yang rajih dari pendapat para ulama, dan itu merupakan pendapat jumhur dari kalangan para ulama, bahwa mereka tidak mendapatkan saham. Mereka tidak ditentukan berapa yang mereka dapatkan. Akan tetapi mereka diberikan sekadarnya dari apa yang diperoleh dari ghanimah, dari harta rampasan perang. Kemudian berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala, wa amma jawazul akli qabla al-qismati, adapun tentang bolehnya dimakan, memakan sesuatu yang bisa dimakan di dalam peperangan, apabila seseorang dalam kondisi melakukan pertempuran melawan orang-orang kafir, lalu mereka menemukan makanan milik orang-orang kafir. Naam. Apakah itu berupa buah-buahan milik mereka, atau berupa makanan buatan mereka? Naam. Apakah nasi milik mereka, atau lauk milik mereka, kue-kue milik mereka, lalu kemudian kita menemukan dalam peperangan, maka dalam hal ini boleh seseorang itu memakannya tanpa perlu lapor kepada imam terlebih dahulu. Sebab yang demikian ini sangat dibutuhkan dalam kondisi pertempuran, makanan dan minuman. Qabla al-qismah, sebelum dibagi ghanimah tersebut. Duna hawzatin wattikhadhi khib'in, akan tetapi tanpa hawzah, tanpa dia menentukan, ya, mengatakan ini milik saya. Mungkin ketika dia melihat ada kebun yang banyak buah-buahannya milik mereka, lalu dia menggaris misalnya. Dia menggaris kebun itu, dari batas ini sampai ini semua milik saya. Nah, tidak boleh seperti itu. Tapi seperlunya dia mau makan, silahkan makan sampai kenyang. Sampai kamu puas, silahkan. Tidak perlu melapor kepada imam. Ya, asal jangan dihauzah. Jangan dibatasi. Wattikhadhi khib'in, ataukah mengambil tempat lalu kemudian disembunyikan. Naam. Ya. Untuk dibawa pulang misalnya. Maka yang demikian ini tidak dilakukan. Akan tetapi dia memakan seperlunya, dia makan sampai puas. Naam. Faqad sahha fi sahihaini an Abdullah ibn Mughaffal telah sahih di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah ibn Mughaffal qala, beliau berkata, asabtu jiraba syahmin, aku mendapatkan jirab, jirab atau jarab, namun bahasa yang masyhur dengan kasrah, jirab. Aku mendapatkan jiraba syahmin. Jirab itu tempat, tempat-tempat yang terbuat dari kulit, yang rupanya isinya adalah syahm. Naam, lemak. Sebab orang-orang Yahud mereka tidak memakan lemak. Naam. Dan ini ditemukan oleh Abdullah bin Mughaffal, sekeranjang itu, tempat-tempat. Yauma Khaybar, pada perang Khaybar, perang melawan kaum Yahud. Fakultu, lalu ketika aku mendapatkan satu tempat yang berisi lemak tersebut, maka aku pun mengatakan, la u'ti minhu syai'an, aku tidak akan memberikan sedikit pun ya kepada siapapun dari apa yang kudapatkan ini. Yani beliau sendirian yang ingin menghabiskannya, yang ingin memakannya. Saya tidak akan berikan pada siapapun sedikit pun. Ya. Dan ternyata di dekatnya ada seseorang yang melihat. Ketika beliau mengatakan, saya tidak akan memberikan seseorang kepada siapapun sedikit pun dari apa yang kudapatkan ini. Faltafatu, lalu kemudian aku melihat siapa yang melihatku itu. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatabassam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku, melihat Abdullah bin Mughaffal dalam keadaan beliau tersenyum. Senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ikrar dari beliau bahwa yang demikian ini boleh. Kalaulah yang demikian tidak diperbolehkan, tentunya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau tidak menegur Abdullah bin Mughaffal, bahkan senyuman. Ini menunjukkan takrir, bahkan lebih dari takrir. Ya. Bukan hanya sekedar diam, tapi ditambah dengan senyuman. Menunjukkan persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kadzalika ma thabata fil Bukhari. Demikian pula yang sahih di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. An Abdullah ibn Abi Aufa. Dari Abdullah ibn Abi Aufa. Qala, beliau berkata, kunna nusibu fi magazina al-asala wal-inaba. Adalah kami dahulu mendapati dalam peperangan-peperangan kami madu. Demikian pula anggur. Fanakuluhu wala nadfa'u. Maka kami pun memakannya dan kami tidak menyerahkan. Naam. Kami tidak menyerahkan, yakni tidak menyerahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan ini adalah merupakan suatu kebiasaan dari kalangan para sahabat, dan mereka telah mengetahui bahwa yang namanya makanan boleh mereka langsung memakannya dan tidak termasuk di dalam pembagian tersebut, disebabkan mereka sangat membutuhkan tenaga di dalam peperangan sehingga mereka butuh untuk memakan apa yang mereka dapatkan dan meminum apa yang mereka dapati dalam peperangan tersebut. Wa huwa qawlu jumhuri ahli al-ilm, dan ini adalah pendapat jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama. Wa la yu'aridu hadha hadith tahrimil ghulul, Dan perkara ini tidaklah bertentangan dengan hadis-hadis yang mengharamkan seseorang ghulul, menyimpan, menyembunyikan harta rampasan perang. Fa'inna dhalika amun, sebab yang demikian ini umum. Larangan ghulul pada selain makanan. Adapun makanan, walaupun seseorang memakannya sampai dia puas, tanpa dia laporkan pada imam, tidak mengapa. Dan ini dikhususkan dari hadis-hadis yang menyatakan tentang diharamkannya ghulul. Bahwa dalam hal makanan tidak termasuk ghulul apabila seorang mengambilnya. Wa hadza mukhassisun lahu, dan hadis ini mengkhususkan. Wal kullu min indillahi azza wa jalla haqqun, dan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Wal masiru ilaihi wajib. Sehingga kita menuju kepada pendapat ini adalah suatu kewajiban. Jangan sampai kita menolak sebahagian ahadith karena beramal dengan hadith-hadith yang mutlak, hadith-hadith yang umum. Akan tetapi apabila terjadi ta'arud bainal adillah, terjadi pertentangan di antara dalil-dalil secara zahir, maka hendaklah kita melakukan jama', mengumpulkan seluruh dalil-dalil tersebut lalu kemudian membawa kepada kedudukannya masing-masing. Ini permasalahan tentang makan. Menemukan makanan dalam kondisi peperangan. Bahwa yang demikian ini boleh seorang untuk memakannya. Wa idza akhadha al-kuffar milku muslim. Sekarang permasalahan yang baru, apabila orang-orang kafir, wa idza akhadha al-kuffar milka muslim. Apabila orang-orang kafir mengambil milik seorang muslim, terjadi pertempuran, salah seorang kaum muslimin hartanya diambil oleh orang kafir misalnya, dibawa lari oleh mereka, ya, kafaras misalnya kuda diambil oleh orang kafir, audar ataukah rumah, au ma asbahahu ataukah yang semisalnya. فَإِنَّهَا تَعُودُ إِلَيْهِ إِذَا اسْتَرَدَّهَا الْمُجَاهِدُونَ. Maka sesungguhnya harta-harta milik seorang muslim tersebut kembali kepada muslim itu, sang pemiliknya, apabila mujahidin berhasil kembali mengembalikannya. Berhasil mengembalikannya. Nah, terjadi pertempuran. Orang-orang kafir mengambil sebagian harta kaum muslimin. Lalu setelah itu ternyata harta-harta tersebut kembali direbut oleh kaum muslimin. Maka yang direbut dari tangan-tangan orang kafir yang asalnya milik kaum muslimin harus dikembalikan pada pemiliknya. Tidak menjadi status ghanimah. Tidak menjadi harta rampasan perang yang harus dibagi, tidak. Sebab asalnya milik seorang muslim. Tapi diambil oleh mereka. Maka kalau didapati kembali oleh kaum muslimin, maka harus dikembalikan. Wala tuqassam bainahum. Tidak dibagi di antara kaum muslimin, walaupun yang menemukannya. Wala tuhammas, tidaklah ditakhmis, tidak jadikan seperlima. Bal ta'udu ila sahibihal muslim, kama qaddamtu. Akan tetapi kembali kepada pemiliknya. Dari kalangan kaum muslimin sebagaimana yang telah kusebutkan dahulu. Faqad shahha fi sahihil Bukhari an Ibnu Umar, dan telah sahih di dalam sahih al-Imam al-Bukhari dari Abdullah bin Umar, anna al-adu wa akhadhu lahu farasan, bahwa musuh mereka mengambil miliknya Abdullah bin Umar seekor kuda. Fadhahara alaihimul muslimun. Lalu kemudian kaum muslimin kembali mengalahkan mereka. Ya. Dan tentunya merampas kembali apa yang mereka ambil dari milik kaum muslimin. Faruddat alaihi fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kuda tersebut dikembalikan kepada pemiliknya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa madhhab Asy-Syafi'i rahimahullah, dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan ini wadhih insyaallah, dalil yang sharih yang menunjukkan benarnya pendapat Al-Imam Syafi'i. Kemudian permasalahan yang berikutnya, wa hukmul asir. Hukum orang yang ditahan harus diapakan? Sekarang kalau kaum muslimin telah memenangkan pertempuran, sebagian mereka menyerahkan diri. Naam. Lalu di antara mereka tentunya ada yang ditahan. Apakah dari kalangan para wanita, status sebagai jariah, ataukah dari kalangan anak-anak, maka mereka pun ditawan. Atau dari mereka ada yang sudah balik dari kalangan laki-laki, namun mereka menyerahkan diri, dan mereka pun ditawan. Nah, laki-laki yang sudah balik dari musuh yang menyerahkan diri, apakah harus terus ditahan atau bagaimana? Nah, di sini akan disebutkan tentang hukum tawanan tersebut. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, apabila kalian menemui orang-orang kafir, maka pukullah leher-leher mereka, penggallah leher-leher mereka, yakni bunuhlah mereka, perangilah mereka, hatta idza adkhantumuhum, sampai apabila kalian telah banyak membunuh mereka, kalian telah menundukkan mereka sehingga mereka menyerahkan diri, fasyuddul wathaq, maka keraskanlah ikatan, yakni tahanlah mereka, karena mereka telah menyerahkan diri dan telah banyak yang terbunuh dari mereka, maka tahanlah mereka. Fa imma mannam ba'du, maka ada kemungkinan dengan cara minnah. Apakah dengan cara minnah, yakni dilepaskan ya sebagai hadiah buat dia. Tentunya kembali kepada imam melihat kemaslahatan. Mungkin kemaslahatan orang ini untuk dilepaskan begitu saja. Diberikan minnah. Sehingga dia lepas tanpa ada tebusan. Ini cara yang pertama pula. Wa imma fidaan, ataukah dengan cara fida, dengan tebusan. Mungkin di antara mereka ada dari kalangan kaum muslimin yang ditahan oleh orang-orang kafir. Lalu kemudian kaum muslimin juga menahan dari mereka. Apalagi mungkin di antara yang ditahan oleh kaum muslimin ada orang yang penting, ada orang terpenting. Maka orang ini pun bisa dijadikan sebagai tebusan. Tentunya kembali kepada kemaslahatan. Apakah tidak berbahaya kalau orang ini dilepaskan? Yang jangan sampai kalau orang ini dilepaskan, sangat berbahaya karena memiliki taktik dalam peperangan misalnya. Kembali kepada kemaslahatan, kembali kepada ra'yul imam dalam hal ini. Ya, apabila imam memutuskan untuk dijadikan sebagai tebusan, maka ditebuslah. Ya, dan ini terjadi berkali-kali di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah pula ada seorang di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Salamah bin Al-Aqwa bahwa suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an dan juga bersama pasukannya menyerang suatu daerah. Lalu kemudian mereka memenangkan. Lalu ditawanlah yang ditawan. Nah, di kalangan para wanita tersebut, di kalangan para tawanan ada seorang wanita dengan ibunya. yang kata Salamah bin Al-Aqwa, ini wanita ini sangat cantik sekali. Digambarkan demikian. Lalu kemudian rupa-rupanya Abu Bakar As-Siddiq memberikan hal tersebut kepada Salamah bin Al-Aqwa. Memberikan wanita ini kepada Salamah. Yang menyebabkan Salamah bin Al-Aqwa tentunya sangat bergembira dengan hal itu. Lalu kemudian beliau menyebutkan bahwa saya belum sempat menyentuhnya di malam hari. Keesokan harinya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah bertanya tentang wanita itu. Apakah kamu yang mengambilnya? Kata Salamah, betul ya Rasulullah. Rada ragu Salamah bin Al-Aqwa, jangan-jangan mau diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok ditanya-tanya. Ya. Tapi ditahan. Ya. Malam yang berikutnya tidak berani lagi Salamah bin Al-Aqwa untuk menyentuhnya. Sebabkan pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keesokan harinya ditanya lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan-jangan Rasulullah ingin mengambil. Naam. Dan ternyata betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya, namun dijadikan sebagai tebusan. Bukan beliau ambil untuk beliau miliki, akan tetapi dijadikan sebagai tebusan untuk membebaskan beberapa orang dari kalangan kaum muslimin dari mereka. Rupa-rupanya wanita ini sangat berharga bagi mereka. Dikembalikan wanita ini, lalu kemudian dibebaskanlah beberapa dari tawanan dari kalangan kaum muslimin. Naam. Wa qala aidan, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma kana li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidaklah sepantasnya bagi seorang nabi memiliki tawanan-tawanan sampai dia menundukkan dan membunuh sekian banyak dari kalangan kaum musyrikin. Sampai dia tunduk di muka bumi terhadap Islam dan terhadap kekuasaan Islam. Nah, maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini pun memberikan isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk membunuh mereka yang ditawan. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunani Abi Dawud, di dalam sunan Abu Dawud, an Abdullah ibn Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, annahu qatala Uqbah ibn Abi Mu'ayth, bahwa Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membunuh Uqbah bin Abi Mu'ayth dalam keadaan dia seorang tawanan, tapi dibunuh oleh beliau. Ya. Wa fil babi iddatu akhbar, dan di dalam bab ini, dalam permasalahan ini ada lagi beberapa riwayat. Kesimpulannya, fal imamu mukhayyar. Kembali kepada keputusan imam, maka imam diberikan pilihan. Beliaulah yang menetapkan pilihan. Bainal man, apakah dilepaskan begitu saja? Awil mufada, ataukah dengan cara tebusan, dilepaskan dengan tebusan. Awil qatlu, awil qatli, ataukah dengan cara dibunuh. Ketiga perkara ini boleh, tergantung keputusan dari al-imam. Wa ila hadza dhahaba jumhur ahli al-ilm, dan ini adalah merupakan pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Kemudian permasalahan yang berikutnya, wa ammal ghulul, masalah menyembunyikan ghanimah, yang disebut dengan ghulul. Dia menyimpan lalu tidak mengabarkan kepada imam, dan imam belum menetapkan pembagian pada dia. Fa innahu arun wa narun, sesungguhnya ghulul itu adalah kaiban, suatu kehinaan dan neraka. Faqad tawatarat al-akhbaru bidzalik, telah mutawatir riwayat-riwayat dalam permasalahan ini. Wa yakfi qaulullahi azza wa jal, dan cukuplah dengan firman Allah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Barang siapa yang gulul, barang siapa yang menyimpan harta rampasan perang, menyembunyikan, maka dia akan datang dengan membawanya pada hari kiamat sebagai tanda kehinaan bagi dia, ya, fadhihah, dan akan dihinakan di hadapan khalayak ramai. Fayalaha min fadhihatin, maka sungguh ini adalah merupakan kejelekan, ya, kehinaan. Ma'azamaha ala ru'usil ashhad, alangkah hinanya dia dihadapkan, dia datang dalam dalam keadaan membawa apa yang dia sembunyikan tersebut di hadapan seluruh makhluk sehingga mereka melihatnya. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Buraidata, di dalam hadis Buraidah, fi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala taghullu, jangan kalian berbuat gulul. Wa indama qala sahabat, dan ketika para sahabat berkata, fulanun syahid, si fulan mati syahid, si fulan mati syahid, qala sallallahu alaihi wasallam, kalla. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama sekali tidak. Inni ra'aituhu finnari fi burdatin ghallaha au aba'ah. Sesungguhnya aku telah melihatnya dia berada di dalam neraka dengan membawa burdah yang dia sembunyikan, atau ka'abah, yakni sejenis nama pakaian yang dia sembunyikan. Ketika terjadi pertempuran, dia ikut dalam peperangan, dia ikut berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia meninggal. Sehingga para sahabat memuji dia karena terkagum-kagum para sahabat terhadap dia. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bima kanu ya'malun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang pernah diperbuat oleh orang ini, bahwa dia telah melakukan perbuatan ghulul. Maka ini yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Wa huwa fi sahihi Muslim. Dan ini terdapat di dalam sahih al-Imam Muslim min hadithi Umar ibn al-Khattab. Dari hadith Umar ibn al-Khattab. Wa ala hadha ittifaqu ahli al-ilm. Dan ini adalah merupakan kesepakatan dari kalangan para ulama. Maka ini ikhwani fiddin azakumullah, beberapa ahkam wal masail yang terdapat di dalam ahkamul jihad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita al-fahm, pemahaman, sehingga di saat kita mengamalkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada kita kebaikan di dalam memahaminya dan mengamalkannya. Wallahu a'lamu bis-shawab, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wa ilahuna subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم الله.